Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita lanjutkan kajian kita, yaitu membaca kitab Al-Bayan Al-Murassa' Syarhu Al-Qawaid Al-Arba'. Mungkin kita akan singkat saja malam hari ini untuk darasnya. Insyaallah akan kita lanjutkan musyawarah terkait dengan acara daurah yang insyaallah akan dilangsungkan hari Ahad besok. Barakallahu li wa lakum. Pada pertemuan yang sebelumnya sudah selesai kita membaca penjelasan Asy-Syarih Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala ketika beliau menyebutkan al-adillah, dalil-dalil tentang unwanus sa'adah, alamat atau tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba, yang ada tiga jumlahnya yang disebutkan di dalam doa yang disebutkan oleh muallif, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu idza udhiya syakara wa idza btuliya sabara wa idza adnaba istaghfara. Syekh Ubaid menyebutkan dalil-dalilnya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang syukur, kemudian tentang as-sabr, kesabaran, dan tentang istighfar. Tersisa dalil yang ketiga, yaitu tentang istighfar. Qala hafizahullahu ta'ala, wa da'watul khamisah, dakwah atau doa yang kelima yang disebutkan oleh muallif di dalam matan, al-istighfaru minadzambi, itu doa agar kita, itu para pembaca risalah beliau, tergolong hamba-hamba Allah yang jika terjatuh di dalam dosa dan kesalahan, maka dia segera untuk meminta ampun kepada Allah, beristighfar, memohon maghfirah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Qala ta'ala fi awsafil muttaqin, Allah ta'ala berfirman di dalam Al-Quran ketika menyebutkan tentang sifat-sifat kaum muttaqin, orang-orang yang bertakwa, dalam surat Ali Imran ayat yang ke-135, Allah berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan, ini diantara sifat-sifat hambanya yang bertakwa, yaitu mereka yang walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah, yaitu mereka adalah orang-orang yang jika melakukan sebuah perbuatan fahisyah, perbuatan dosa, kemaksiatan, aw zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri-diri mereka sendiri, dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim, maka mereka pun ingat kepada Allah, ingat akan kebesaran Allah, ingat bahasanya Allah murka jika mereka melakukan dosa-dosa tadi. Fastaghfaru lidzunubihim, maka mereka pun di sini disebutkan dengan huruf fa. Maka dia bersegera. Maka mereka pun bersegera untuk beristighfar lidzunubihim, atas dosa-dosa yang mereka lakukan, tidak menunda-nunda istighfar. Seketika ketika dia melakukan dosa atau kezaliman, maka seketika itu pula dia segera untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Istighfar itu dengan wazan istaf'ala. Adapun susunan katanya diambil dari ghafara, sehingga istighfara maknanya adalah talabul maghfirah. Talab al-maghfirah. Di dalam bahasa Arab, al-maghfirah itu makna dasarnya adalah as-sifr, penutup, tutupan. Sehingga makna maghfirah disebutkan oleh para ulama ada beberapa makna. Ketika seorang hamba beristighfar meminta maghfirah, itu maknanya adalah meminta kepada Allah sitru dzunubihim, meminta kepada Allah agar ditutup dosa-dosanya, tidak diketahui oleh orang lain. Jangan sampai orang lain tahu dosa-dosa yang dia lakukan. Ya. Malu dia jika dosanya sampai diketahui oleh orang lain. Sehingga dia meminta maghfirah kepada Allah. Ini diantara makna maghfirah adalah dosanya akan ditutup Allah dan tidak ditampakkan kepada orang lain. Ini adalah nikmat. Ya. Di akhirat pun demikian seorang mukmin. Dosa-dosanya akan Allah tutupi. Dan di antara amalan yang bisa seorang hamba mendapatkan maghfirah, dosa-dosanya akan Allah tutupi adalah ketika dia bisa menutup aib saudaranya. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan menutupi aibnya, dosanya. Dan sebaliknya, barang siapa yang suka mengumbar aib saudaranya, menceritakan aib saudaranya kepada orang lain, maka sebagai bentuk hukuman dari Allah, Allah akan membuka aibnya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Sehingga di antara makna maghfirah, ketika seorang beristighfar meminta maghfirah dari Allah adalah meminta agar Allah tabaraka wa ta'ala menutup dosanya dan merahasiakannya. Begitu juga al-maghfirah bermakna al-afu anidzam wa tajawuz anhu, yaitu maaf dari Allah dan Allah mengampuninya, tidak menghukum atas dosa tadi dengan hukuman berupa dosa maupun azab, baik di dunia maupun di akhirat. Ketika seorang hamba meminta maghfirah, maknanya meminta agar Allah mengampuni dosanya dan tidak menghukumnya, baik dengan hukuman yang disegerakan di dunia maupun hukuman di akhirat. Sehingga dua makna ini, ketika kita beristighfar pun, hendaknya kita menghadirkan di dalam kalbu kita dua makna ini. Ya, menghadirkan istihdar al-ma'na. Ketika kita meminta maghfirah dari Allah, hadirkan makna ini. Kita meminta dosa kita ditutupi, dirahasiakan, dan dimaafkan, serta tidak diazab atau dihukum. Ikhwani fillah barakallahu li wa lakum. Fastaghfaru lidzunubihim. Dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Maka mereka pun, hamba-hamba Allah yang bertakwa tadi, jika melakukan dosa, mereka segera mengingat Allah dan beristighfar. Wa may yaghfirudz-dzunuba illallah. Siapa yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah? Tidak ada. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka, hamba-hamba yang bertakwa tadi, setelah melakukan dosa, dia ingat kepada Allah, kemudian segera beristighfar, kemudian dia tidak israr, tidak terus-menerus tenggelam di dalam dosanya tadi. Walam yusirru ala ma fa'alu. Dan mereka tidak terus-menerus di atas apa yang mereka lakukan dari perbuatan dosa, wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka tahu. Tahu bahwasanya itu dosa, tahu bahwasanya itu dimurkai Allah. Sehingga di antara sifat kaum muttaqin, ketika dia bertaubat, taubatnya nasuha, jujur taubatnya. Ketika dia terjatuh pada dosa, beristighfar, meminta ampun kepada Allah, maghfirah, dan dia memiliki azam, tekad yang kuat untuk tidak lagi terjatuh di dalam dosanya tadi. Nah, adapun seorang yang mengaku bertaubat dari dosa, beristighfar, meminta maghfirah dari Allah dari suatu dosa, tapi ternyata dia masih terus-menerus tenggelam di dalam dosanya, maka ini adalah menunjukkan taubatnya belum jujur. Qala hafizahullahu ta'ala wa fil hadithis sahih. Di dalam hadis yang sahih, masih tentang dalil istighfar, Rasulullah SAW bersabda, di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, ya ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu ilallahi fil yaumi akthara min 70 marrah. Akhrajahu Al-Bukhari. Wahai sekalian manusia, Rasulullah bersabda di hadapan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum, wahai sekalian manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah, wastaghfiruhu, dan mintalah maghfirah kepadanya. Fa inni atubu ilallah, sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah, fil yaumi, dalam satu hari, akthar min 70 marrah, lebih banyak dari 70 kali. Artinya beliau beristighfar dalam setiap harinya lebih dari 70 kali. Ini padahal Rasulullah alaihi salatu wassalam yang telah diampuni apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Seorang yang maksum terjaga dari kesalahan, namun beliau karena sikap wara' yang ada pada diri beliau, beliau beristighfar lebih banyak atau lebih dari 70 kali setiap harinya. Wa fi sahihi Muslim, dalam sahih Muslim, beliau bersabda dalam riwayat yang lain, ya ayyuhan nas tubu ilallahi, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah, fa inni atubu ilallahi fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Ini yang tertulis di dalam kitab ini, ya. Tapi kalau kita lihat di Sahih Muslim, lebih tepatnya lafadznya adalah ya ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Jadi bisa dibetulkan, ya. Dicetakan itu mungkin ada pengulangan yang kurang tepat, ya. Fa inni atubu ilallah, lah itu ilallah itu kelihatannya ada penambahan, ada kesalahan cetak di situ. Karena kalau kita melihat di Sahih Muslim aslinya, kita mendapati lafadznya ya ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Jadi tinggal dicoret saja yang ilallah itu, dicoret atau diberi keterangan. Ini tambahan yang tidak sesuai dengan apa yang tertera di dalam Sahih Muslim. Adapun maknanya, wahai sekalian manusia, Rasulullah bersabda, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya aku bertaubat di setiap harinya kepada Allah 100 kali. Ya, 100 kali. Demikian Rasulullah, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita wallahu alam sehari ini baru istighfar berapa kali? Mungkin bisa dihitung, enggak sampai minimalnya setiap kali sholat, selesai sholat istighfar 3 kali, dikali 5, 15. Itu minimal. Itu pun kalau zikir. Ingat zikir setelah sholat. Wallahu alam kalau lupa, ya. Nah, sehingga ini merupakan nasihat yang berharga bagi kita semua. Rasulullah saja demikian, apalagi kita yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Qala hafidhahullahu ta'ala ila ghairi dhalikum minal ayati wal ahadith allati yad'ullahu biha ibadahu ila taubati wal istighfari. Dan dalil-dalil yang lain, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah, di dalam hadis-hadis nabawiyah, yang mana di dalam hadis atau dalil-dalil tersebut Allah menyerukan kepada para hambanya untuk bertaubat dan beristighfar. Wa annahu subhanahu wa ta'ala yaqbalu taubatat ta'ibin. Dan bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala menerima taubatnya hamba-hambanya yang bertaubat. Ala hadza tadhafara al-kitabu was-sunnah. Di atas perkara ini, ya, keyakinan ini bahwasanya Allah akan menerima taubat hamba-hambanya yang memang bertaubat dengan jujur, ini dikuatkan oleh banyak ayat di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis yang ada di dalam sunnah. Ya. Ala hadza tadhafara, artinya saling menguatkan. Dan di atas perkara inilah Al-Kitab was Sunnah, yaitu ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul saling menguatkan di dalam perkara ini. Wa bi muqtadahuma ajma'al a'immatu, dan dengan konsekuensi dari Al-Kitab was Sunnah, para imam-imam, para a'immah bersepakat, berijma' bahwasanya ala anna at-taiba min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu. Ijma' para ulama bahwasanya seorang yang bertaubat dari dosa, jika taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seolah-olah dia seperti seorang yang tidak pernah melakukan dosa, bersih dari dosanya. Jika memang taubatnya nasuha, taubatnya diterima oleh Allah, maka dosanya gugur, dihapuskan seolah-olah dia tidak pernah melakukan dosa tersebut. Inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah demikian. Berbeda dengan beberapa kelompok yang menyimpang, sebagaimana yang beliau sebutkan, wa in khalafahum al-mu'tazilatu wa man laffa laffahum. Walaupun menyelisihi mereka, itu menyelisihi para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompok menyimpang Mu'tazilah, mereka tidak meyakini yang demikian. Wa man laffa laffahum, dan kelompok-kelompok lain yang mengikuti mereka, yaitu yang seakidah, sekeyakinan dengan mereka bahwasanya seorang yang berbuat dosa itu tidak bisa, jika dia bertobat kemudian dosanya, ya, gugur, terhapus begitu saja. Ya, ini keyakinan orang-orang Mu'tazilah dan yang semisal dengan mereka. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka meyakini bahwasanya seorang yang bertobat dengan taubat yang jujur dan Allah menerima taubatnya, maka dosanya akan bersih, dihapuskan seolah-olah dia tidak pernah melakukan dosa tersebut. Qala hafizahullah, wa hahuna su'al. Mungkin di sini akan ada pertanyaan, ya. Beliau menyebutkan sebuah pertanyaan yang mungkin terbetik di benak kita. Lima sumiyat al-khisalus thalathul akhiratu unwan as-sa'adah. Kenapa tiga hal yang disebutkan terakhir, yaitu idza u'tiya syakara wa idza ibtulya sabara wa idza adznaba istaghfara. Kenapa tiga hal ini, yaitu syukur, sabar, dan istighfar ketika berbuat dosa, itu adalah tiga atau tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba? Maka jawabannya, wal jawabu Kata Syekh Hafidhullah, unwanus sa'adati ay alamatun. Unwan dalam bahasa Arab maknanya adalah alamah, tanda. Ya, tanda. Ay alamatun ala falahil muttasifu, ala falahil muttasifi biha wa bushra khairun lahu fid dunya wal akhirah. Makna dari unwanus sa'adah, tanda kebahagiaan, adalah tanda kebahagiaan orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut, yaitu idza utiya syakara, jika diberi nikmat bersyukur, wa idza tuliya sabara, jika mendapat musibah bersabar, wa idza adnaba istaghfara, jika berbuat dosa dia beristighfar. Ini semua adalah tanda kebahagiaan seorang hamba yang memiliki sifat-sifat tersebut. Wa bushra khairun lahu fid dunya wal akhirah, dan kabar gembira yang baik baginya di dunia dan di akhirat. Kabar gembira bagi seorang hamba yang memiliki sifat-sifat itu tadi di dunia maupun di akhirat. Bersyukur ketika diberi nikmat, bersabar ketika mendapat musibah, dan jika terjatuh pada dosa beristighfar. Terkhusus pada poin yang ketiga, yaitu idza adnaba istaghfara, ini bantahan kepada terhadap kaum murjiah atau kaum jabriyah, bantahan terhadap kaum jabriyah yang mereka ketika terjatuh pada dosa mereka berhujjah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau untuk beristighfar. Ketika terjatuh pada dosa dan diingatkan, diingkari dosanya dan dinasihati untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah, maka mereka akan mengatakan, dosa yang saya lakukan ini adalah takdir Allah. Ya, untuk apa saya meminta ampun, meminta maghfirah atau bertobat kepada Allah? Ini semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keyakinan yang rusak dan menyimpang. Adapun orang-orang yang bertakwa, ahlu takwa, orang-orang muttaqin, jika mereka berbuat dosa, maka mereka akan bersegera untuk beristighfar. Sehingga ini sekali lagi adalah di antara bantahan kepada orang-orang jabriyah. Qala hafizahullahu ta'ala, wa summiyat unwan as-sa'adati lima tudhhiruhu min tawadu'il 'abdi lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan disebut, tiga perkara yang terakhir ini disebut sebagai tanda kebahagiaan, karena dengan tiga hal tadi akan menampakkan ketika seorang hamba itu bersyukur ketika diberi nikmat, bersabar ketika mendapat musibah, dan beristighfar ketika terjatuh pada dosa, itu menunjukkan tawadu, sikap tawadu si hamba tadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tadhalluluhu wa tadhallulihi lahu waftiqaruhu aw waftiqarihi ilaihi, dan menunjukkan sikap pengrendahan diri si hamba tadi kepada Allah dan sikap iftiqar, merasa sangat butuh kepada Allah. Wa annallaha ghaniyyun anhu, adapun Allah maha kaya, tidak butuh kepadanya. Sehingga tiga perkara yang terakhir ini tadi, yaitu syukur, sabar, dan istighfar, itu menunjukkan ketika seorang hamba berhias dengan amalan-amalan tadi, itu menunjukkan tawadu dia kepada Allah, kemudian tadhallul, pengrendahan dirinya di hadapan Allah, dan rasa butuhnya kepada Allah. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian adalah orang-orang, sesungguhnya kalian adalah sangat butuh kepada Allah. Adapun Allah maha kaya, tidak butuh kepada kalian. Wa'tiqaduhu yaqinan anna Allah subhanahu wa ta'ala huwa khaliquhu wa ma'buduhu duna siwahu wa'tiqadihi, ya, dan menunjukkan keyakinan pada diri si hamba tadi, keyakinan yang benar-benar yakin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dialah penciptanya dan dialah zat yang dia ibadahi. Tidak ada selain Allah yang dia ibadahi. Wa annal amra kullahu lahu. Dan bahwasanya segala perkara, segala urusan itu adalah milik Allah. Kama annal khalqa kullahu lahu subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana seluruh penciptaan, seluruh makhluk itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari sinilah disebut unwanus sa'adah. Kenapa? Tiga amalan tadi, yaitu syukur, sabar, dan istighfar, itu adalah unwanus sa'adah. Karena manusia tidak lepas dari tiga keadaan. Ima dia mendapatkan nikmat, maka ketika itu dia wajib untuk bersyukur. Atau pada kondisi di mana ketika mendapatkan musibah atau cobaan, maka wajib dia untuk bersabar. Atau kondisi di mana dia terjatuh pada dosa dan kesalahan, kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Maka ketika dia terjatuh pada dosa, yang disyariatkan adalah dia beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Semua kondisi manusia, semua keadaan manusia tidak lepas dari tiga hal ini. Mendapat nikmat, atau mendapat cobaan, atau terjatuh pada dosa. Sehingga kalau masing-masing keadaan ini, ya, ditempuh solusi yang sesuai, maka itu adalah tanda kebahagiaannya. Ketika dia mendapat nikmat, di kondisi nikmat bersyukur, di kondisi mendapat musibah bersabar, pada kondisi terjatuh pada dosa dia istighfar. Ya. Sungguh ini adalah tanda kebahagiaan pada diri seorang hamba. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu pelajaran kita malam ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biiznillahi ta'ala. Baik, mungkin kita